duite sing akeh dinggo nyawer biduane ben tambah jos goyangane iso ngilang ke galomu ngalike kabeh masalah sing gawe uripmu dadi edan ngadeg ngarep dhewe ben iso puas nyawange ora usah rese ben ora geseh karo kancane joget bareng-bareng gawe ati dadi seneng ora nganggo mendeng ben sido joget iso ayo lan ikhlase belas senyang riko parantah parant maning anggawe atin riko magi mangu-mangu sing kelem telikas nopo welas isu layu miso isu kenceng miso duweni miso seling lo dadi bergoyang hip hop dangdut sedang melayang awas mengko ke edanan neng di ngeplay hip dut gabungan hip hop karo dangdut sing do seneng monggo merapat sing do ra seneng mending do minggat siji loro telu ora usah golek musuh mergo kabeh iki sedulur bangane dong istru mending do akur niate seneng seneng ora usah podo sepaneng mengko malah dadi edan gawe rusak le muka kancan disaksi klase belas senyang riko parantah parant maning anggawe atin riko magi mangu-mangu sing kelem telikas nompo welas